Jemari bergetar, tatap mata pun lelah. Dan bila kaki melangkah semakin perlahan, tak pernah kau merasa malah senyum lembutmu tetap kau berikan. Dari waktu ku ditimang hingga sampai saat ini, begitu banyak cinta kau taburkan, lebih dari bintang. Mengisi jiwaku untuk bekal hidup ini. Begitu dalam laut di samudra, sedalam perhatian untukku. Pada dirimu, ku tempatkan namamu di atas segalanya, terukir dalam hati ini. Senyum lembutmu tetap kau berikan. Dari waktu ku ditimang hingga sampai saat ini, begitu banyak cinta kau taburkan, lebih dari bintang di langit. Sound.